Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syara Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membaca makna secara global dari hadis 138, 139, yakni hadis Abdullah bin Umar, yang di dalam hadis Abdullah bin Umar menjelaskan tentang kaifiyah sholatnya Nabi SAW Abu Bakar Umar. Dalam sholat mereka, di dalam sholat dua hari raya, yakni di antara kaifiyahnya sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan qoblal khutbah, sebelum khutbah. Kemudian barakallahu fikum, hadis yang lainnya adalah hadis Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib, beliau di dalam hadisnya menyampaikan materi khutbah Nabi SAW yang dilakukan setelah sholat, yakni tentang bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha. Kata beliau, man sholat sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, wa man nasaka qabla sholat fala nusuka lahu. Barang siapa sholat seperti sholat kami ini, dimulai sebelum khutbah dan menyembelih sebagaimana kami menyembelih, yakni dilakukan setelah sholat, maka barang siapa yang menyembelih seperti ini, maka telah benar sembelihannya, yakni sebagai sembelihan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka bukanlah sembelihan kurban. Kemudian Abu Burdah ibn Niyar, paman dari Bara ibn Azib, karena semangatnya beliau ingin menjadi yang pertama menyembelih binatang kurban di hari raya, maka beliau sembelih sebelum berangkat sholat Idul Adha. Bahkan beliau sudah masak dan sarapan dengan istilahnya makan sembelian tadi. Maka Nabi SAW jelaskan bahwasannya satu ke satu lahmin, kambingmu yang kamu sembelih sebelum sholat sekedar daging lauk. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau tidak sah sebagai korban, gantinya beliau tidak punya lagi kambing yang memenuhi syarat dari sisi usia yakni untuk kurban. Sehingga beliau berkata kepada Rasulullah SAW dengan beliau mengemukakan punya anakan kambing makzi, yakni kambing, kalau di sini ya kambing Jawa, anakan. Tapi kambing ini sangat kami sukai, daripada istilahnya dihargai sekalipun mungkin dengan dua kambing besar, kami lebih senang kambing kami ini. Apa boleh cukup bagi kami, bagiku untuk menyembelih anakan kambing tadi, supaya kami bisa tetap berkorban. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya boleh. Walan tu jazia an ahadin ba'daka. Tapi yang seperti ini tidak cukup, tidak boleh untuk selain kamu. Kita sudah baca makna ijmal dari kedua hadis ini, maka kita akan baca faidah-faidah yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, barakallahu fikum, ma yukhadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari faidah ilmiahnya, ahkamiyahnya. Yang pertama, fihi taqdimu shalah alal khutbah fi salatil aid, wa anna hadha huwa sunnatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini dua-duanya, yakni 138 maupun 139, ada faedah berbicara tentang khutbah, yakni sholat itu didahulukan daripada khutbah di sholat id. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Maksud sunnah di sini adalah bukan dari sisi hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak, bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW. Bimbingan, tuntunan, ajaran yang diajarkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau sholat id, baik idul fitri maupun idul adha, didahulukan sebelum khutbah, beda dengan sholat Jum'ah. Faedah yang kedua, wa fihi anna man hadara shalah wa dzikra thumma dzabaha ba'da shalah faqad asaba sunnata wa hadha bil tibai wa hadha bil tibai. Dan di dalam hadis ini pula bahwasannya orang yang mendatangi sholat wa dzikra dan khutbah, dia juga ikut khutbah sampai selesai, kemudian menyembelih setelah sholat, tentunya ya setelah khutbah pula selesai semuanya, maka dia telah benar mencocoki sunnah dan dia telah bagus di dalam ittiba. Tentunya di sini kita ketahui orang yang tidak ikut khutbah kemudian pulang kemudian nyembelih kurban sebelum khutbah selesai, sah, karena waktu pembolehan nyembelih sebagaimana nanti akan kita bahas lebih rinci adalah setelah sholat. Sehingga misalnya seorang tidak ikut khutbahnya pulang kemudian langsung menyembelih, sah. Namun yang hadza bil ittiba, bagus di dalam mengikuti tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni man hadara shalah wa dzikra thumma dzabaha ba'da shalati. Orang yang datang pada sholat dan khutbah kemudian menyembelih setelah dia selesai sholat, artinya selesai semuanya. Faedah yang ketiga, wa fihi anna hudura shalah min alamati qabuli nusuk. Di dalam hadis ini berbicara tentang datang mengerjakan sholat itu termasuk min alamati qabuli nusuk. Alamah, lafad alamah, kata alamah itu punya banyak makna. Di antaranya alamah bimakna qarinah, alamah bimakna syahadah, alamah bimakna burhan. Maka makna di sini seorang yang telah menghadiri sholat, selesai menunaikan sholat, itu termasuk dari barakallahu fikum, hudur sholat di sini hadir dan menunaikan sholat yang selesai, ini merupakan indikasi, qarinah ataupun bukti akan diterimanya kurbannya. Mengingat orang yang sebelum hadir sholat telah menyembelih kurban, karena belum hadir sholat, belum menunaikan sholat Idul Adha, maka tertolak kurbannya. Sehingga menghadiri sholat, mengerjakan sholat hingga selesai baru menyembelih itu merupakan bukti kalau kurbannya diterima, atau sebagian memaknakan syarat diterimanya kurbannya. Maka ini perlu diperhatikan waktu menyembelih ini. Wa amma man dzabaha qabla shalah, maka ini makna huduri shalah tadi, hadir menunaikan shalat, itu merupakan syarat atau bukti untuk boleh dia mengerjakan atau diterima kurbannya. Adapun yang menyembelih sebelum shalat, belum mengerjakan shalat, fa inna nusukahu ghairu maqbulin wa ghairu mujziin. Maka barang siapa yang sebelum sholat sudah menyembelih, korbannya, sembelihannya bukan korban yang diterima dan tidak dianggap mujzi, itu cukup sah, tidak dianggap sah. Maka ini kita perlu tahu yang dimaksud hudura sholah itu mengerjakan sholat, mendatangi, karena untuk mengerjakan sholat Idul Adha harus datang, hudur. Sehingga maksud yang tidak hudur ini sebelum hadir untuk sholat nyembelih, maka tidak diterima. Karena yang menjadi bukti diterimanya atau bolehnya dia kurbannya itu dianggap benar adalah telah menunaikan sholat, artinya selesai sholat. Kemudian poin yang keempat, wa anna waqta dhabhi yadkhul bintihai salati, dan bahwasannya waktu masuknya waktu menyembelih kurban itu bintihai sholat, dengan selesainya sholat. Qala Ibnu Daqiqil Id, wala syak anna dhahir minal lafzi anna al-murad fi'lu sholah, kata daqiqil id, maka tidak diragukan lagi bahwasannya yang nampak jelas dohir dari lafad hadis, hadis barakallahu fikum, sebagaimana kita baca, yakni hadis Bara ibn Azib yang beliau jelaskan di sini, waman nasaka qabla sholati, ini sebelum sholat. Yang dimaksud di sini sholat ini waktunya atau selesai penunaiannya. Maka yang nampak namanya sholat itu pengerjaan sholat, fi'lu sholat. Lebih-lebih hadis-hadis lain menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih, yakni setelah sholat. Bisa dilihat di hadis setelahnya. Hadis Jundab ibn Abdillah al-Bajali di hadis ke-140, beliau katakan, sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman nahar, tuma khotaba, tuma dabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di hari raya Idul Adha, kemudian khutbah, kemudian menyembelih. Berarti yang dimaksud setelah sholat, setelah selesai sholat, bukan setelah masuk waktu sholat. Maka zahirnya yang ada di sini barakallahu fikum, setelah selesai sholat. Wa iradati waktiha khilafat zahir, memaknakan setelah sholat di sini artinya setelah masuk waktu sholat menyelisih zahir hadis. Dan ini pendapat Syafi'i, maksud waktu kurban itu setelah sholat, setelah masuk waktu sholat. Dan dibantah di sini diantaranya oleh Imam Daqiqil Id. Yang namanya setelah sholat yang dimaksud secara zahir letterlocknya konteks nas hadis setelah sholat, setelah selesai mengerjakan sholat. Sehingga tidak boleh bagi orang-orang yang udur tidak sholat ke tanah lapang karena suatu dengar, wah berarti sudah mulai sholatnya, sembelih. Tidak sah. Karena apa? Baru mulai sholat, masuk waktu sholat. Yang dimaksud adalah selesai sholat. Fal hadis nassa ala itibari sholat. Maka hadis berbicara konteksnya adalah itibari sholat, yakni pengungkapan yang diungkapkan kalimat sholat. Sudah selesai sholatnya, sholaita, kamu sudah sholat, maksudnya telah selesai sholat. Kalau bahasa kita, sudah sholatnya. Artinya sudah selesai, bukan sudah masuk waktu sholat. Kalau kita tanya sudah masuk waktu sholat, kita tambahi, sudah masuk dah ini waktu sholat. Kalau sudah sholat, ya maknanya sudah selesai mengerjakan sholat. Maka nasnya adalah sholat. Walam ya'tarid li'tibaril khutbatain. Ini daqiqil id mengatakan dan tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan. Kalau itu berarti setelah khutbah, ya jelas, gak apa-apa, gak bertentangan. Karena setelah khutbah, jelas setelah selesai sholat. Khutbah dilakukan setelah sholat. Tapi ketika khutbah boleh? Iya, boleh. Sehingga ini juga bantahan bagi Imam Malik yang menyatakan kapan dimulai menyembelih kurban? Kalau imam sudah menyembelih kurban. Adapun Imam Syafi'i ketika sholat telah dilakukan, maka kurban dibolehkan. Dan bandanya adalah hadis ini dan hadis belakangnya tadi. Nabi sholat, kemudian khutbah, kemudian baru menyembelih. Dan yang dimaksud dengan setelah sholat, setelah selesai mengerjakan sholat. Gimana kalau setelah khutbah? Tidak bertentangan. Tapi tidak harus setelah khutbah. Imam Malik memakai hadis dari Jundab Ibn Abdillah Al-Bajali menyatakan, ini Nabi SAW menyembelih yakni setelah khutbah. Tuma khutbah, tuma dabah. Di sini beliau beristimbat, nunggu para sahabat, nunggu Nabi SAW menyembelih. Karena setelah khutbah, beliau menyembelih dan para sahabat baru menyembelih. Dan itu perbuatan Nabi SAW. Tidak diilzam. Namun yang sangat mencocoki sunnah Nabi sebagaimana di faedah yang kedua tadi, bagus di dalam ittiba, ya setelah sholat, setelah mendengar khutbah. Adapun kebolehannya, selesai sholat langsung menyembelih pulang, sah. Nggak nunggu khutbah selesai. Nunggu khutbah selesai, lebih bagus. Hawa. Lili tiba, bili tiba. Lebih bagus di dalam itiba. Ini perlu kita pahami. Sehingga yang paling kuat adalah mazhab Hambali dan Hanafi di dalam perkara ini. Mazhab Hambaliyah, Hanafiyah, yakni yang menyatakan waktu menyembelih korban mulai dikatakan sah ketika selesai sholat. Namun afdal ketika selesai semuanya. Karena Nabi SAW mengerjakan demikian di hadis baliknya. Kemudian faedah selanjutnya, belum faedah selanjutnya. Faman dabaha qablahu fala yajzi'u anhu walau kana jahilan qabla dukhuli waqtiha. Adapun orang yang menyembelih sebelum sholat, maka tidak cukup baginya, tidak memenuhi syarat. Sekalipun dia jahil, walau karena jahilan qabla dukhuli waqtiha, jahil tidak tahu kalau ternyata belum masuk waktunya, tetap tidak sah. Dia belum tahu ilmunya, ternyata harus ba'da sholat. Yang penting menyembelih di hari itu. Nabi katakan kepada Abu Burdah, satu kasatu lahmin. Padahal Abu Burdah katakan, araftu anal yaum yauma aklin wa surbin wa ahbabtu antakuna sati awala mayutbah fi baiti. Abu Burdah ngomongnya, Nabi, kami tahu. Aku tahu hari ini hari raya, hari makan-makan, minum-minum. Nah, aku sangat senang kalau kambing yang disembelih pertama kali adalah kambing yang ada di rumah kami. Sehingga kami sembelih pagi-pagi. Sudah masuk hari Idul Adha, yaumun nahar, ya Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggapnya sah. Satu ka satu lahmin. Bahkan di hadis baliknya kita ketahui, fal yadbah ukhra makanaha. Dia harus menyembelih gantinya yang telah disembelih sebelum sholat. Akhirnya kami tidak punya yang memenuhi syarat, tapi kami punya kambing istimewa kesayangan yang kami lepas di rumah kami. Anakon, anakon artinya anaan, hampir mirip kan, anakon, anakan, kambing, Tapi ini kesayangan kami, lebih bernilai bagi kami daripada dua kambing. Maka ya sudah, boleh. Tapi untuk kamu saja. Selain kamu enggak boleh ganti kurban dengan jembel tadi. Kamu yang di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan udzur, enggak apa-apa sah karena kamu belum tahu waktunya. Kemudian faedah yang kelima, fafihi ana yaumal id yauma farhin wa sururin wa aklin wa surbin idha urida bidalik idharu ma'nal id bahwa ibadah. Di dalam hadis menjelaskan, hadis Al-Bara ibn Azib menunjukkan bahwasannya hari raya itu hari bergembira, hari bahagia, hari makan-makan, hari minum-minum. Maka kalau menyiapkan makanan berbagai macam, ada ceriping pisang, pastel kering, basah, madu mongsol, emping, dan lain sebagainya. Betul, memang hari makan-makan. Mejanya gelotang, tidak ada apa-apa. Bukan bid'ah, yang hari makan-makan. Hari minum-minum, di situ ada sirup marjan, serutan milon, ambil yang es atau yang hangat, yang kopi, yang teh, ada semua, insya Allah. Memang hari seperti itu. Maka kalau dimaksudkan seperti itu untuk menampakkan makna hari raya, maka yang seperti itu ibadah. Kita gembira di hari itu, kita makan di hari itu, senang-senang di hari itu. Kita senang-senangnya dengan Tasrik Cup misalnya, pertandingan di hari Tasrik. Senang-senang semua. Kalau itu dalam rangka untuk menampakkan makna Id bahwa ibadah, pahala itu. Wah, enggak main-main tok aja. Buang-buang waktu di rumah, tidur, diam aja. Anaknya juga memang gak ada makanan. Hari raya apa ini? Nyepi. Hari raya gembira. Bahkan kalau kita menampakkan kegembiraan, menyediakan makanan, ngajak orang makan untuk idhar ma'nal id, ibadah. Demikian itu dilakukan oleh salafun asalih, juga para imam ibnu dakikil id, sampai bahasanya sini kami sosolen khutbah dakikil id mikir adonan roti hari raya sama dipeseni istrinya, jangan sampai lupa. Alhamdulillah ceramah tiba-tiba keselio dakikil id, akhirnya disebut Al-Imam Ibnu Dakikil Id. Dakik itu adonan aid, kue hari raya. Kue hari raya ini. Oh, belum punya ini. Khutbah tapi belum punya roti untuk hari raya ini. Akhirnya roti hari raya. Loh, keluar di tengah-tengah. Pesan seorang istri yang disayangi. Istri itu mengganggu konsentrasi suami kadang-kadang. Permintaannya. Sampai tidak bisa fokus. Hati-hatilah terhadap istri. Ya. Mau khutbah, istrinya rewel, kacau sudah. Materinya berubah, istri solehah itu nurut. Berubah materinya, nasihati istrinya. Yang keenam, annahu la yajzi fil hadyi wal adahi minal ma'zi illa matamma lahu sanah. Bahwasannya tidak cukup, tidak sah fil hadyi. Hadyi itu binatang yang disembelih di hari raya juga, tapi tempat penyembelihannya khusus di Mina atau di Mekah. Sama ya kambing atau berserikat dalam 7 onta, satu onta untuk 7 orang, berserikat pada 7 orang nyembelih satu sapi di hari-hari raya tersebut. Dilakukan oleh siapa? Orang yang ihram, haji tamatu. Dia umroh dulu di bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan haji atau haji kiran juga. Nah, itu disembelih binatang tersebut, itu bukan kurban, namanya hadyu. Adapun adahi udhiyah adalah yang disembelih, binatang yang disembelih. Nanti di tempat masing-masing, tempat tinggal masing-masing. Di hari nahar pula, di hari-hari sembelian dan hari tasyrik. Sama, ya kambing dan lain sebagainya. Dengan syarat seperti dikatakan di sini, tidak sah. Kalau hadi itu kambing, kurban itu kambing, dengan kambing Jawa kalau bahasa sini, kecuali yang telah sempurna 1 tahun. Wajadha minadda'an. Boleh jada'ah, belum genap 1 tahun, tapi sudah dekat. Do'an domba besar. Sebagian ulama katakan kalau sulit mencari, musinnah yang sudah genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Sebagian ulama menyatakan boleh kalau kesulitan mendapat itu. Yang lainnya tidak apa-apa kalau doan kurang, kalau domba kurang tidak apa-apa. Namun pendapat ini lemah. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Tahsisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Burdah bi ijza'il anam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kekhususan kepada Abu Burdah untuk boleh sah menyembelih anak kambing tadi. Fahuwa lahu min duni sa'iril ummah. Dan itu hanya untuk Abu Burda, bukan untuk seluruh umat. Kemudian barakallahu fikum, mungkin sebagian yang sudah mulai belajar usul, mereka akan bertanya ketika dia belajar mawan taklif wa tahkim, penghalang-penghalang seorang dijatuhi hukuman, dibebani oleh beban syar'i, di antaranya nasi wal jahil, orang yang lupa, orang yang jahil. Orang yang jahil tidak bisa dihukumi lah. Kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mentoleransi kejahilan Abu Burda sehingga menyembelih sebelum waktunya? Maka ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Daqiqil Id. Qala Ibnu Daqiqil Id, wa fihi dalil ala annal ma'murat idza waqa'at ala khilafi muqtadhal amr lam yu'dhar fiha bil jahl. Perlu kita pegangi. Ini dalil, hadis ini dalil. Abu Burdah tidak ditoler. Tidak sah, korbanmu bukan korban, itu daging lauk. Walaupun beliau tidak tahu kalau belum boleh menyembelih sebelum sholat. Ini menunjukkan bahwasannya perintah-perintah agama, makmurat, satu yang diperintahkan, sholat, zakat, korban, kalau waqa'at terjadi, dilaksanakan, dikerjakan ala khilafi muqtadhal amr, menyelisih tuntutan dari perintah tersebut, tidak ada udzur padanya dengan alasan jahil, saya belum tahu. Ini perintah. Perintah harus dikerjakan sesuai perintah tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddun. Orang siapa mengamalkan suatu amalan dikatakan amalan karena diperintahkan. Tapi laisa alaihi amruna, tidak seperti apa yang kami inginkan dari perintah tersebut. Fahuwa ruddun. Seperti ini karena belum tahu. Tidak bisa. Bikilafil manhiyat, beda kalau larangan. Seperti itu tidak boleh. Kamu sholat ngomong seperti itu tidak boleh. Nah, saya belum tahu. Maka karena itu sahabat bicara di sholatnya tidak disuruh oleh Nabi SAW ngulangi. Ada yang bersir, yarhamakallah. Ditepuk sama sahabat. Dipelilih yang menepuk. Kok masih? Ngerti terus. Siapa kamu? Nanti bentar malah. Siapa kamu lihat-lihat? Mabaluk. Masya'nuk. Nabi selesai, tidak suruh ulangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Berbicara di dalam sholat lebih-lebih kurb, dekat dari dilarangnya bicara di dalam sholat. Dulu awalnya para sahabat sholat sambil berbicara sampai turunnya ayat yang telah kita baca. Wa qumu lillahi qanitin. Makna qanitin di sini sakitin, diam. Nah, ini mungkin belum tahu. Sehingga ngomong sudah. Tidak disuruh mulai. Kenapa? Larangan. Faqad farraqu fi dzalik ulama ahlul usul, dengan mengamati dalil-dalil yang ada, membedakan. Amalan yang diperintahkan, dikerjakan tidak sesuai dengan perintah, maka dengan alasan saya belum tahu ilmunya, tidak sah. Larangan yang dilarang oleh agama, dilanggar oleh seseorang karena belum tahu kalau itu dilarang, tidak dosa, termaafkan. Jadi antara yang dilarang dengan yang diperintahkan itu beda. Yang dilarang bisa gugur dosanya ketika dilanggar karena belum tahu. Yang perintah tidak bisa sah walaupun alasannya lah saya belum tahu. Ulangi. Maka karena itu Nabi SAW ketika orang mengerjakan sholat dengan jelek karena belum tahu sholat yang benar, disuruh ngurangi terus. Sholli fa innaka lam tusholli. Limusi'i sholat. Maka ini harus kita ketahui. Ada orang tanya, gimana saya sholat begini tapi belum tahu. Saya belum rukuk sujud. Tanpa rukuk saya sholat saya. Kenapa belum tahu? Ulangi sholatmu. Yang dulu-dulu gimana? Semoga Allah ngampuni. Yang sekarang sudah, ini belum tahu, sah, besok jangan diulang. Besok pakai rukuk ya. Tidak begitu, ulang. Itu jawaban yang benar. Saya masih begini, tidak tahu kalau ini haram. Gimana ini? Maaf. Kalau belum tahu, termaafkan. Maka barakallahu fikum, dikatakan di sini fa'adharu fil manhiyat bin nisyani wal jahl. Maka mereka para ulama memberi udur di dalam seorang yang melanggar larangan dengan alasan lupa. Seperti orang lupa. Kalau puasa dilarang makan, dia lupa kalau puasa. Makan dia, minum dia. Nggak batal puasanya. Kenapa? Lupa. Nah, tapi kalau puasa ya lupa. Nggak sholat asar, sholat saat itu juga. Jangan, oh lupa, nggak apa-apa, sudah. Lanjut, maghrib besok. Kamu lupa sampai apa? Subuh? Nah, berarti lanjut besok. Duhur. Nggak bisa salat ketika itu juga. Kenapa? Ini perintah. Kalau larangan enak saja. Lupa puasa, makan dia. Padahal sahur tadi. Satu piring, tawambah. Minum dua gelas. Seger men ya. Hari ini siang makan enak sekali. Enak kamu dari tadi puasa. Loh iya. Gimana ini? Lanjutkan. Alhamdulillah. Seger ini puasa hari ini, enggak terasa ringan. Iya, warak. Kenyang, ya. Kalau muhim, ini diperhatikan. Demikian pula, mereka, para ulama, memberi uzur ketika larangan itu dilanggar, terlanggar, karena jahil, belum tahu ilmu. Waqala San'ani, berkata Imam San'ani, wa yadulu ala dhalik, amrahu sallallahu alaihi wasallam al-musi'a fi salatih bi i'adatiha ma'a tasrihi bi annahu la yusinu siwaha. Maka yang menunjukkan dalil untuk itu adalah perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang jelek dalam salatnya untuk diulangi. Fasholli fa innaka lam tusholli. Salat lagi kamu. Kamu belum salat. Diulangi balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan salat kamu belum salat. Sampai nyerah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa salat lebih baik daripada salatku ini. Terang-terangan bahasanya dia mengaku tidak bisa lebih bagus daripada ini. Nabi tetap perintahkan ulangi, diajari begini begini begini begini. Wa kadzalika amara manahara qabla salati bil i'adah wa hadhi qa'idah nafi'ah. Maka karena itulah beliau pun memerintah orang yang menyembelih sebelum waktunya untuk mengulangi sesembelihannya. Dan ini qa'idah yang nafi'ah, qa'idah yang sangat bermanfaat. Ini qa'idah apa? Di dalam perkara yang diperintahkan harus dijalankan sesuai tuntutan apa yang diperintahkan tersebut. Lengkap. Tidak ada alasan dikerjakan beda dengan apa yang dituntut dari perintah tersebut dengan alasan belum tahu. Nah, dapun dalam perkara yang dilanggar, perkara yang dilarang, terlanggar perkara yang dilarang tadi, dalam keadaan dia lupa atau dia belum tahu, maka itu ada uzur. Ini harus dipegangi. Likuli makali makal. Kalau yang ditanyakan gimana saya? Sholat tadi. Tanpa rukuk langsung sujud. Ulangi sholatmu. Rukuk dulu baru sujud. Gimana saya ini? Makan daging babi saya. Kenapa? Tidak tahu kalau itu babi. Karena warung baksonya ditulis bakso ibab. Ibab saya kira nama penjualnya. Baksonya Pak Ibab. Ternyata orang Malang. Yang bahasanya dibolak-balik. Ibab babi. Setelah kamu tahu ibab. Seger tadi. Oh, seger Pak Ibab pinter masaknya. Bukan. Yang jelas enak ibabnya. Loh apa ibab? Walian. Babi, astagfirullah. Gimana ini? Ini larangan. Kamu mengerjakannya belum tahu. Maka gimana? Tidak dosa. Dosa kalau terus balik lagi karena enak. Nah, ini dosa. Kemarin belum tahu. Sekarang ketagihan. Lain kok belum tahu dengan ketagihan. Pura-pura lupa. Nah, al-muhim, ini perkara penting bagi kita di dalam berbicara agama, lebih-lebih terkait perkara-perkara agama. Jawabannya bukan sekedar kita tahu ada hadisnya, kita tahu ada ininya, tapi kita cenderung melihat bagaimana praktek para ulama terkait hadis-hadis yang ada. Kalau kita pahami ini, tidak tahu kok, tidak diberi toleransi. Katanya, al-jahl mawani'ud litaklif. Mane' mimana mawani'ud litaklif. Kenapa ini tidak? Nah, konteksnya apa? Kalau konteksnya larangan, maka iya. Kalau konteksnya perintah, maka harus sesuai dengan tuntutan yang diperintahkannya. Tidak ada alasan belum tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Naktafi biadil qadr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.